Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallif rahimallahu ta'ala. Al faslur rabi syubhatun wal jawabu anha. I'lam anna ba'da ahli at-ta'wil awrada ala ahli sunnati syubhatan fi nususi minal kitabi was sunnati fi sifat idda'a anna ahli sunnati sarrafuha an zahiriha liyulzima ahli sunnati bil muwafaqati ala ta'wili awil madahinati fi. Wa qala kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma'artika bikum limithlihi fima awwaltumuh wa nahnu nujibu bi'aunillah an hadhihi syubhati bijawabina jawabaini bijawabain mujmalin wa mufassalin. Amal mujmalu fayatahal fal fayatalakhasu ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'ain ahadihima alla nuslima anna nusallima jangan nuslima enggak boleh masuk Islam dah alla nusallima ahadihima alla nusallima anna tafsir as-salafi laha sarafa an zahiri sarfun an zahiriha fa inna zahiral kalami ma yatabadaru minhu minal ma'na wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq wa ma yudafu ilayhi al kalam fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumalin yadhharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhammi ba'diha ila ba'd sanihima annana law sallamna annana law sallamna anna tafsirahum sarafa an zahiriha sarfun ya Allah annana law sallamna anna tafsirahum sarfun an zahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi was sunnah imma muttasilan wa imma munfasilan wa laysa li mujarradi syubhatin yaz'amuha as-sarifu barahina wa qad Iyati yatawassalu biha ila nafyi ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terus. Wa ammal mufassal fa ala kulli nassin idda'a anna as-salafa sarafuhu an dhahiri wa linumassila bil amsilati taliyati fanabda'u bima hakkahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hambaliyati annahu qala inna Ahmada lam yata'awwal illa fi thalathata asya al-hajarul aswadu yaminullaha fil ard al-hajariyah wa al-hajar bagusnya. Baiknya ala hajari atau ala hajarul aswad yang ahsan? Enggak ada. Illa fi thalathati asya. Al-hajari atau al-hajaru? Al-hajari. Bisa dua-duanya. Kalau kita bilang fi thalathati asya al-hajaru itu sebagai nas. Karena itu nas-nas hadis itu. Ya kan? Al-Hajaru, Ustaz. Iya, boleh al-Hajaru, boleh al-Hajari. Fadal. Al-hajarul aswadu yaminullaha fil ard. Gimana yaminullaha? Yaminullahi. Yaminullahi. Al-hajarul aswadi yaminullahi fil ard. Gimana? Antum nanti anak kasih sarung lagi loh kok. Al-hajarul aswadu yaminullahi. Hah? ada kesalahan di situ di kitab? Enggak ada. Al-hajarul aswadu yaminullahi fil ard. Wa qulubul ibadi baina isba' baina usbu'ina min asabi'ir rahman. Qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wa inni ajidu nafsar rahman. Orang nolani ini. Nafasa. Inni ajidu nafsar rahmani min nafasa. Inni ajidu nafsar rahmani min qablil yamin. Min qibali. Min qibalil yamin. Yaman. Yamin. Yaman. Inni ajidu nafsar rahmani min qibalil yaman. Naqalahu anhu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah min majmu'il fatawa wa qala hadhihi al-hikayatu kidbun ala Ahmad. Masyaallah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man laja'a ilaihi balaghahu fawqa ma'mulih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazidan mubarakan fihi. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, di sini kita alhamdulillah masuk ke syubhat war rudud. Syubhat di sini dikumpulkan ada 15 syubhat. Setelah itu baru insyaallah kita akan menuju ke maqalah ar-raddu 'ala al-asy'irah wa man ightarra bihim, yaitu bantahan untuk kalangan Asy'ari, Asy'irah dan orang-orang yang tertipu dengannya, ya, dengan mereka. Ini kasus untuk zaman kekinian sangat relevan, ya. Ada enggak di situ di kitab itu syubhat ar-radd 'ala al-asy'irah ada di akhirnya? Ada enggak di kitab antum? Masih panjang enggak itu? Masih panjang, ya. Kita baru setengah, ya. Ya. Pas setengah. Insyaallah 40 pertemuan lagi, ya, baru khatam. Insyaallah. Baik, kita sampai di fasal atau bab yang baru, syubhat, tentang syubhat dan jawaban-jawabannya. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam anna ba'd ahli ta'wili awrada 'ala ahli sunnati syubhatan fi nususin min al-kitab wa sunnati fi sifat. Ketahuilah bahwasanya sebagian dari ahli ta'wil itu apa awrada sini artinya? Apa artinya? Baiknya apa? Menuduh. Awrada ala ahli sunnati syubhatan. Melontarkan terhadap ahli sunnah syubhat dalam memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah dalam bab sifat Allah Ta'ala. Ahli ta'wil idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha. Ahlu ta'wil mubtadi'un, mereka mengklaim bahwasanya ahlu sunnah menyelewengkan atau memalingkan dari makna zahir nas-nas sifat tersebut. Liulzima ahla sunnati bil muwafaqati ala ta'wili awil mudahanati fih. Untuk mengilzamkan, memaksa ahlu sunnah setuju atau sepakat terhadap takwil atau bermudahanah dalam takwil supaya kita itu longgar, enggak mengingkari, enggak apa-apa lah Asy'ariyah, enggak apa-apa, niatnya baik, supaya itu. Kadang-kadang tersebar di WhatsApp dokumentasi atau artikel para salafus saleh mereka juga mentakwil kok gitu kan. Terus disebutkan beberapa takwilan Ibnu Abbas dan seterusnya. Ya. Begitu. Dan kemudian ahlul bidah ini mereka mengklaim bahwasanya ahlu sunnah pun salaf pun mereka memalingkan makna zahir menuju makna muawwal, menuju makna yang jauh. Yang mana itu metodologi umumnya Asy'ariyah. Ya. Bagaimana bantahan untuk subhat-subhat mereka? Nah, yang penting. Karena namanya subhat itu diulang-ulang terus, diulang-ulang. Diulang-ulang insyaallah. Produk baru tapi sebenarnya sama dia formatnya. Modelnya sama. Ya, belakangan juga ada ustaz yang memang qadarullah wa hadahullah itu seolah-olah tentang Maulid Nabi, ya. Dicuplikkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bahwa saya bisa jadi di antara mereka yang niatnya ikhlas akan mendapatkan pahala dari niatan ikhlas tersebut. Ya. Dari kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim, ya. Kemudian mengklaim begitulah sikapnya seorang imam, seorang Syekhul Islam, insaf, tidak serta-merta langsung mengingkari, mencaci dan seterusnya tentang Maulid. Memang saya tidak merayakan Maulid, tapi kita harus insaf terhadap hal seperti ini. Karena ini masalah furu' dan seterusnya lah dalam masalah furu'. Betul masalah furu', tapi akidah orang-orang terhadap Maulid apa? Ada hadrohan, apa arti hadrohan? Apa arti hadroh? Yaitu menyambut kedatangan siapa? Rasul. Dan ada anggapan dari mereka apa? Sebagian, enggak semuanya. Bahwasanya Rasulullah menyaksikan perayaan Maulid. Ya, furu' di awal konsekuensinya sebagian umat apa? Akidahnya rusakan dengan itu. Dan lucunya ini cuplikan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah apa satu paragrafnya dan dilupakan satu kitab tersebut. Iqtida' As-Siratul Mustaqim itu membantah kebid'ahan-kebid'ahan. Di antaranya bantahan terhadap Maulid Nabi itu sendiri. Tuh lihat ahlul bid'ah tuh. Lihat ahlul syubhah seperti itu. Sampai ana pernah khutbah di Masjid Hijau, ana bawa kitabnya langsung di khutbah. Ini kitab yang sering dipakai untuk ahlul bid'ah. Ya, dan dilupakan bahwa satu kitab ini membantah kebid'ahan, tapi kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang secuplik itu dijadikan pembenaran untuk Maulid Nabi atau semisalnya, untuk insaf dan semisalnya, ya, berlagak insaf. Ya, pura-pura insaf. Ya. Syekh Siro kadang-kadang mereka memberikan cuplikan-cuplikan, tapi melupakan yang lebih besar lagi. Cuplikan-cuplikan ini adalah pengecualian. Dan pengecualian ya muqayyad kemudian dijadikan sebagai kaidah umum, padahal ada yang mutlak dan lebih besar lagi hukumnya. Itulah ahlul bid'ah. Bagaimana cara mereka supaya membuat ahlus sunnah tergelincir pemahamannya. Wa qala sampai ahlul bid'ah akan berkata, kaifatun kiruna alaina ta'wila ma awalnahu ma'artikabikum limithlihi fima awaltumuh. Bagaimana kalian wahai ahlu sunnah, ya, atau wahai wahabiyah, ya, karena mereka juga mengklaim diri mereka ahlu sunnah. Ya. Bagaimana mereka wahai wahabiyah, ya, mujassimah, musyabihah, dan seterusnya dari sebutan-sebutan, sawah. Ya. Iya. Antum sawah kan? Iya, singkatan dari apa? Salafi wahabi, ya, sawah. Ya. Bagaimana kalian mengingkari kami ta'wil apa yang telah kami takwilkan, padahal kalian pun berirtikab, yaitu melakukan hal yang semisal dari hal-hal yang kalian pun takwilkan juga. Maksudnya, kami mentakwil. Kalian mengingkari takwilan kami, padahal kalian juga menerapkan metodologi takwil. Gitu. Wahai ahlu sunnah. Kemudian, وَنَحْنُ نُجِيبُ بِعُنِ اللَّهِ, kita jawab dengan pertolongan Allah tentang subhat-subhat ini dengan dua jawaban. Jawaban mujmal dan jawaban mufassal. Jawaban global dan jawaban terperinci. Ammal mujmal, adapun jawaban global, maka talkhisnya, ringkasannya teringkas di dua hal. Pertama, anna la nusallimu anna tafsir as-salafi laha sarfun an zahiriha. Kita tidak menerima tafsiran salaf itu disebut sebagai Sarfun an zahiriha, menyelewengkan atau menyimpangkan dari makna zahir. Kita enggak terima. Kita enggak terima sebutan seperti itu. Ngerti? Enggak terima kita. Itu masih jawaban pertama ya. Fa inna zahiral kalami ma yatabadaru minhu minal ma'na. Bahwasanya zahir dari kalam itu adalah apa yang terbetik di benak dari makna kalam tersebut. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaqi wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Dan dia yakhtalif, berbeda sesuai dengan siyaq, konteks, wa ma yudhafu ilaihi al-kalam, dan apa yang ternisbatkan atau tersandarkan kepadanya al-kalam. Antum paham enggak apa yang Nabi bicarakan? Paham? Ulangi coba. Paham enggak? Antum zikir pagi petang? Sedang zikir pagi petang? Iya. Yeah. Kalau bisa jangan lakukan itu di depan ustaz siapapun. Ya, yeah. Karena itu ya seperti merendahkan, melecehkan, ya. Yeah. Antum mau zikir fadhol, tapi kalau bisa jangan terlalu ini mulutnya. Soalnya seolah-olah kita bicara, antum bicara. Siapapun ustaz, jangan digituin ya. Baik. Fa inna dhahirul kalam ma yatabadaru minhul minal ma'na. Zahir kalam itu apa yang terbetik dari makna. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq. Dan zahir yang terbetik dari makna, zahir kalam yang terbetik dari makna di pemahaman kita, itu tuh berbeda-beda sesuai dengan konteks yang berlaku. Keadaannya kan beda-beda. Iya, keadaannya beda-beda. Kita memahami suara ting ting ting ting kalau di sini zahirnya apa ya berbeda kalau dibandingkan dengan mungkin di daerah Kalimantan itu suara apa, mungkin suara lonceng sapi atau suara apa gitu kan, beda sesuai dengan konteks yang berlaku. Di kadang daerahnya beda atau kadang konteksnya beda, kadang memang susunan kalimatnya beda. Wa ma yudhafu ilal kalam, dan apa yang tersandarkan kepadanya kalam. Fa innal kalimat, kalimat yang namanya kalimat, yakhtalifu, berbeda maknanya, bihasabi tarkibil kalam, sesuai dengan susunan kalam. Susunan berbeda maka bisa berpotensi makna yang berbeda. Yang mana kalau kadang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia disebut frase. Frase kadang susunannya membuat ada susunan berbeda, jadinya maknanya berbeda. Iya. Wal kalamu murakkabun min kalimat. Yang namanya kalimat atau kalimat, kalam apa kalam, omongan, ucapan, kalimat itu adalah susunan dari kata-kata. Betul tidak? Iya. Kalimatin wa jumal. Yadhharu kalimat, kata-kata dan kalimat-kalimat, yadhharu ma'naha, yang muncul maknanya, yang tampak maknanya bisa difahami, wa yata'ayyanu bidhammi ba'dihā ila ba'd, wa yuta'ayyanu mungkin di sini, wa yuta'ayyanu, dan yuta'ayyan artinya apa ini, apa Indonesia esok di situ, ah ada enggak apa bahasa Indonesianya, ada enggak sih? Itu masya Allah panjang juga ya. Jadi kalam itu kan baru bisa terpahami maknanya setelah tersusun kata per kata atau kalimat per kalimat disusun di ketika mereka semua kata per kata itu dom, yaitu terkumpul satu sama lainnya, ya kan, baru terpahami itu ya. Jadi kadang misalnya lafal, kalau di Indonesia apa banyak sebenarnya contohnya, misal kereta, lafal kereta masih mujmal. Apa arti kereta? Ya tak ada yang tahu. Kereta biasanya dimutlakan kereta api kan. Tapi kemudian kadang-kadang kalau susunan itu kan lafal satu doang, tapi ditarkib menjadi kalimat misalnya. Apa misalnya? Ya, saya telah mengendarai atau saya telah menumpang atau saya telah naik kereta ekspres. Ada enggak makna yang terpahami berbeda dengan sekedar kereta? Ada makna tambahan kereta ekspres. Berarti kereta yang bersifat ekspres. Ada tambahan makna, ada perbedaan konteks, ya enggak? Kemudian kalau dimaknai dengan lain kereta misalnya. Misalnya kereta apa lagi sih? Kereta kuda, benar ya. Kereta kuda misalnya. Saya melihat kereta kuda berjalan di Gang Elang. Maka di sini kereta kuda tentu antum enggak bisa membarkan dengan kereta api. Enggak ada kesamaannya sama sekali. Kereta kuda, ya beda jauh. Ya. Maka dengan adanya susunan yang berbeda, maka menyebabkan lafal kereta ini ya beda maksud. Kereta ekspres. Antum tergambar, oh kereta ekspres, ya kereta itu yang roda-rodanya banyak itu. Ya. Kemudian kereta kuda. Yang antum lihat ya kereta kuda. Digambar di benak antum kereta kuda. Beda kan? Padahal sama-sama kereta. Maka ini idhofah kalimat, yaitu idhofah kata, penyandaran kata dari kereta ke, apa tadi? Ekspres. Dengan kereta ke kuda, itu menghasilkan perbedaan gambaran. Ya. Gak bisa kita bilang, oh kereta kuda. Terus antum lihat nih kereta kuda gambarnya ini nih. Ada delman, terus ada kuda gitu kan misalnya. Nih, ini kereta kuda. Oh, kamu telah memalingkan, mentakwil itu namanya. Memalingkan lafal kereta dapat dari zahirnya. Ya enggak? Ngerti enggak, ikhwan? Loh, kok gitu? Anda enggak takwil. Emang kereta kuda kayak gini? Oh, enggak. Kereta itu, ya kereta. Kayak komuter lain, Argo Bromo, itu kereta. Tapi kan kata Anda, ini kereta kuda. Antum tetap ngotot, ikhwan. Enggak, antum telah mentakwil lafal kereta menuju ke kereta yang ada kudanya. Serah antum lah. Kira-kira kalau misalnya disebut kereta kuda, ya, kemudian Anda tampilkan gambar kereta, maksudnya di sini ada delman, kuda, ada apanya? Sopirnya yang mecut-mecut itu. Kusir. Nah, Anda bilang kayak gitu, itu adalah apa? Zohir makna atau takwil? Zohir makna, karena zohir makna ma yatabadaru fi dhihn. Iya, orang yang berakal dan hidup dan normal hidupnya gitu ya, dan punya penghasilan, jadi nggak mumet gitu loh. Itu ketika dipertontonkan kereta kuda, ya itu kereta kuda. Nggak bilang kereta kuda, bukan. Kereta kuda itu ada kereta api, ya, terus ada kudanya. Nah, ini baru zahir makna. Enggak gitu juga. Ini bukan zahir makna. Ini mungkin udah lama enggak kerja, jadi bingung lihat kereta kuda, lu kereta api ekspres, depannya ada kuda. Ini orang pening namanya. Kereta kuda yang seperti ini gitu kan, ya. Terima kasih Pak contohnya. Alhamdulillah, contohnya clear ya. Alhamdulillah. Ayo, siapa sekarang yang lebih condong kepada kereta kuda, ada kereta api, ada kudanya, ayo. Hah? Ini zohiriyah namanya, mazhab zohiriyah ya. Terlalu zohir. Begitu ya. Jadi jelas yang ini. Yang kedua, masih mujmal, alasan mujmal, annana law sallamna. Oke lah, kalau misalnya tetap, oke kita terima bahwa saya tafsiran salaf itu ada yang versi sorfun an zohiriha, memalingkan dari zohir maknanya. Oke lah, fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitab was sunnah. Oke lah, oke kita terima. Sebagian atau beberapa tafsiran salaf itu hasil takwilan, yaitu maksudnya memalingkan dari makna zohirnya. Oke, tapi mereka punya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik dalilnya bersifat muttasil, nyambung ayat per ayat, atau munfasil, beda, enggak nyambung, maksudnya enggak nyambung di sini. Misal ini dalil surat Al-Ahqaf, tapi kemudian ditakwil karena ada dalil lain di surat Al-A'raf yang menafsirkan ayat ini di surat Al-A'raf. Ini dalil namanya munfasil. Kalau muttasil itu nyambung langsung. Ima per ayat, satu ayat itu nyambung, ada qorinah atau dalil. Ya. Atau ayat berikutnya. Makanya dalam usul fikih itu ada istitsna, pengecualian, namanya pengecualian munfasil dan munqati'. Ya gitu. Nanti insyaallah kapan-kapan kita pelajari. Kapan-kapan ya. Tapi enggak tahu kapan. Ya, nanti lihat insyaallah. Walaisa limujarradi syubhatin yaz'umuha as-sarifu. Jadi salaf itu enggak sembarangan. Ya. Enggak sembarangan menafsirkan tidak sesuai zahir, enggak sembarangan, tapi mereka punya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sebatas syubhat yang disangka-sangka oleh as-sarif, yaitu orang yang memalingkan dari makna zahir. Ya. Gini, ini gimana kalimatnya? Walaisa limujarradi syubhatin yaz'umuha as-sarifu barahina wa qat'iyat. Ini sindiran banget ini. Bukan sebatas syubhat yang disangka-sangka sebagai petunjuk dan sesuatu yang qat'i. Paham enggak? Kalangan Asy'ariyah belakangan itu banyak yang menjadikan syubhat itu sebagai sesuatu yang sesuatu burhan. Apa burhan? Petunjuk. Bagi mereka, oh ini baru petunjuk nih, filsafat nih, ini baru, ini petunjuk nih, takwilan ini baru, ini burhan. Ini burhan pada hakikatnya, bukan burhan ini, burung hantu ini, ya, bikin bingung, ya. Qat'iyat, dan bagi mereka sesuatu yang qat'i, makanya bagi sebagian atau banyak di kalangan Asy'ariyah, hasil racikan logika itu sesuatu yang qat'i. Qat'i itu apa? Absolut benar, mutlak benar, qat'i itu, absolut. Yutawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allah li nafsihi, yang mana anggapan syubhat yang dianggap sebagai petunjuk dan sesuatu yang absolut benar, itu justru mengantarkan kepada menafikan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Fi kitabihi aw ala lisani rasulihi. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Paham di sini insyaAllah ya? Jadi kita secara mujmal talkhisnya adalah kita tidak menerima penyebutan bahwasanya salaf itu telah memalingkan dari makna zahir. Enggak. Karena yang namanya pemaknaan itu kan kadang sesuai konteks. Dan kadang sesuai dengan sandaran kata. Sekayak kereta secara mutlak kita tahu kereta api. Tapi kadang-kadang kan kereta ini ditakyid dengan idhofah tertentu. Seperti kereta kuda. Seperti kereta... Kereta apa lagi ya? Kereta apa? Kereta bayi. Nggak mungkin kan kereta bayi. Ada kereta depannya bayi. Itu emaknya nggak sayang itu berarti itu. Ya? Nah, atau kereta lainnya. Taib, yang kedua... Okelah kita anggap, okelah kita bilang, kita terima salaf itu memang ada beberapa hal yang ditakwilkan dari makna zahir, oke. Tetapi mereka punya dalil, enggak kayak sampean. Sampean takwil karena dalil apa? Nalar semata, dibuat-buat, dipikir-pikir, ya, enggak pakai dalil Al-Qur'an Sunnah. Dalilnya cuma logika semata, kemudian sampean simpulkan sendiri. Sampean bingung sendiri, sampean kabur sendiri, sampean kemudian menyimpulkan, setelah itu nuduh kita. Nah, gitu kan. Ya. Ini dia ribut sendiri, dia bingung sendiri, kita yang kena tuduh, gitu ya. Kemudian amal mufassal, adapun jawaban yang mufassal, fa'ala kulli nassin udduya anna salafa sarafuhu an zahirihi. Di situ bacaannya gimana ya, ikhwan? Fa'ala kulli nassin atau fa'ala kullu? Hah? Enggak ada harokat di situ. Fa'ala kull amal mufassal. Adapun mufassal fa'ala, ada harokat enggak? Fa'ala kullu atau kulli di situ? Enggak ada harokat. Gimana itu bacanya jadinya? Jawaban rinciannya begini aja. Dengan contoh. Jawaban rinciannya bil amthilah athariyah. Fa nabda'u bima hakahu Abu Hamid. Nah, ini jawaban rinciannya berikut ini nanti ini. Semua ini berikut ini nih, ya. Misal pertama 2 3 4 5 6 7 sampai 15 insyaallah ya. Kita pelajari langsung yang pertama, al-mithalul awal. Tafadhal iqra. Ini rincian, ini jawaban rincian ya. Tadi yang pertama jawaban global. Tafadhal al-mithalul awal sampai akhir. Al-mithalul awal al-hajarul aswadu yaminullahi fil ard. Wa jawabu anhu annahu hadisun batil. La yusbatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Jauzi fil ilalil mutanahiyah. Hada hadithun la yasih. Wa qala Ibnu al-Arabi hadithun batilun fala yaltafitu ilaih. Fala yultafatu ilaih. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yusbat wa 'ala hadha fala hajata lil bi isnadin la yathbut la yes ya bukan la yusbat enggak cocok itu lafal gitu bi isnadin la yusbat enggak cocok ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut wa ala hadha fala hajata lil khawdi fi ma'na. Dan juga tadi yang di awal la yathbut baca bukan la yuthbat. Antum baca la yuthbat bukan kau tadi. La yathbut bukan la yuthbat. Dalam hadis ana pikir jarang disebut la yuthbat, la yuthbat. La yathbut. Ya. Yeah. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal masyhuru yakni fi hadzal asar innama huwa an Ibni Abbas qala al-hajarul aswadu yaminullahi fil ard faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safihullaha safahallaha faka'annama safahallaha wa qabbala yamina wa man tadabbara al-lafza al-manqul tabayyana lahu annahu la iskala fih fa innahu qal yaminullahi fil ard wa lam yutlaq walam yutlaq fa yaqulu yaminullah wa hukmul lafzi al muqayyadi yukhalifu hukmal mutlak summa qala faman safahahu wa qabbalahu fa ka'annama safahallaha wa qabbala yamina wa hadha sarihun fi annal musafiha wa hadha sarihun fi annal musafiha lam yusafah yamin lam yusafih yaminallaha aslan walakin syubbiha biman yusafihullah. Jangan nangis, enggak apa-apa insyaallah, salah enggak apa-apa enggak apa-apa insyaallah. Fa awalul hadithi wa akhiruhu yubayyinu anna al-hajara laysa min sifatillahi ta'ala kama huwa ma'lumun inda kulli aqil. Insyaallah. Luar biasa, semoga Allah rizkikan antum husnul khatimah. Tuh lihat tadi ada doa itu antum diampuni dosanya husnul khatimah. Nanti salah banyak lagi insyaallah dapat doa lagi insyaallah ya. Baik. Al-mitsalul awal, contoh pertama dari syubhat yang mereka tawarkan kepada kita ya. Al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi. Hajar aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Yamin, tangan kanan. Taib. Sebelum tafsiran, sebenarnya kita perlu mengetahui ini pernyataan sabit atau tidak gitu loh. Karena kalau pernyataan ini tidak sabit, maka tidak perlu menafsirkannya. Gitu kan? Kalau pernyataan ini hadisnya batil, tidak perlu ada tafsiran sebenarnya. Sampai-sampai makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang beliau agak sedikit mempertanyakan sikap dari Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Tabaqat Al-Hanabilah, ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kenapa, maknanya kenapa kok Ibnu Rajab itu tidak begitu mengingkari Ibnul Fa'us Al-Hanbali. Ibnul Fa'us Al-Hanbali, yang mana Ibnul Fa'us ini menafsirkan Al-Hajar Al-Aswadu yaminullahi fil ardi haqiqatan, ya. Jadi ada di antara ulama mazhab Hanbali, ya, Ibnu Fa'us namanya, tapi enggak masyhur, bukan menjadi sandaran mazhab, bukan, mengatakan bahwasanya Hajar Aswad itulah tangan kanan Allah secara hakikat. Ya. Memang ini pemaknaan zahir kan, ya. Tapi sebelum memaknai zahir, lihat hadisnya batil atau tidak hadisnya, sanadnya benar apa enggak. Kalau bukan sahih atau hasan, berarti kan dhaif atau maudhu' atau dhaif jiddan, yang enggak bisa dijadikan sandar akidah. Maka kemudian, ya, kata Al-Albani rahimahullah, at-tafsir far'u tashih. Ya, at-tafsir far'u tashih. Apa ngerti enggak? Penafsiran itu adalah cabang dari pembenaran, pensahihan. Ya, mana kalau hadis itu dhaif, tidak perlu ditafsirkan. Udah tinggalkan aja gitu, karena Syekh Al-Albani rahimahullah merupakan diantara orang yang berpendapat bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sama sekali secara mutlak gitu, ya kan. Tapi ini nggak disepakati oleh semua ulama, ya, nggak semua ulama seperti ini. Sebagian ulama, bahkan banyak ulama berpendapat hadis dhaif yang memenuhi kriteria tertentu boleh ditampilkan dengan beberapa syarat, ya, begitu. Tapi ya, hadis ini tentu tetap nggak bisa di pakai, ya, karena kita lihat alasannya hadis batil. Ibnul Jauzi dalam Ilal Muntahanahiyah mengatakan hadis ini tidak sahih. Ibnul Arabi juga mengatakan hadithun batilun fala yultafatu ilaih, hadis batil dan tidak layak untuk ditoleh kepadanya, yaitu tidak perlu dianggap gitu loh, nggak perlu dianggap ada, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ruwiya 'anil Nabi SAW bi isnadin la yathbut. Ya, diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang tidak thabit, yaitu tidak sahih, tidak tetap, tidak menyambung atau semisalnya. Wa 'ala hadza fala hajata lil khawdhi fi ma'na. Oleh karena itu, tidak ada hajat kita untuk bergumul dalam pemaknaan hadis seperti ini. Tetapi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal masyhur ya'ni fi hadzal athar innama huwa 'an Ibnu Abbas. Yang masyhur di athar ini, yang masyhur itu perkataannya dari Ibnu Abbas. Al Hajarul Aswadu yaminullahi fil ardi. Ya, Hajar Aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Faman safahahu wa qabbalahu fakannama safahallaha wa qabbala yaminah. Siapa yang menyalaminya, ya, dan menciumnya, ya, musafahah itu salaman dengan bersentuhan. Jadi seperti sentuhan gitu sama Hajar Aswad. Udah pernah belum antum, ikhwan? Minimal yang di Blok M Square lah. Udah pernah? Safahahu wa qabbalahu, dan menciumnya. Maka seolah-olah dia bersalaman, menyentuh tangan kanan Allah, ya, atau bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Ini perkataan Ibnu Abbas, tetapi athar ini dhaif jiddan. Tetap la yathbut. Tetap tidak bisa dipakai. Taib, kalau tetaplah di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berusaha untuk memaksimalkan bantahan. Anggaplah perkataan tersebut bisa dipakai, misal. Ya. Anggap Wa man tadabbara lafdzal mankul, siapa yang memahami, mendalami lafal yang ternukilkan tadi dari Ibnu Abbas, tabayyana lahu anna la iskala fih, maka akan jelas buat dia tidak ada masalah di situ. Maksudnya tidak ada masalah apa? Maksudnya apa tidak ada masalah? Hah? Ya, pahami dulu. Ya. Enggak, itu tidak ada masalah buat kita. Maksudnya kita enggak bisa diserang dengan hadis seperti ini, baik secara sanadnya batil kalaupun secara sanad benar pun penafsirannya tidak sampai bisa menjadi tudingan buat kita bahwasanya kita ahli takwil juga atau semisalnya. Lihat di sini, fa innahu qala, sesungguhnya Ibnu Abbas kalau di riwayat tersebut yang juga tidak benar riwayatnya, berkata yaminullahi fil ard, tangan kanan Allah di muka bumi, walam yutlak, tidak dijadikan sebagai lafal mutlak. Fayaqul yaminullah, itu kan ya lafal mutlak, kayak yaminullah itu mutlak dia. Faham enggak ikhwan? Di sini perkataan yaminullahi fil ard, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Tangan kanan Allah di muka bumi ini mutlak atau muqayyad? Yamin, yaminullah, tangan kanan Allah. Kata ini ya. Kalau antum bilang tangan kanan Allah itu mutlak atau muqayyad? Mutlak, tangan kanan Allah. Dimanapun enggak disebutkan. Tapi fil ard ditambah dengan fil ard di muka bumi berarti dikaitkan dengan muka bumi kan? Ya. Ada enggak pemaknaan yang beda antara antum bilang yaminullah dengan yaminullahi fil ard? Was-sama'u matwiyatun biyaminih. Pernah dengar itu? Langit pun digenggam dengan tangan kanannya. Hah? Ya kan? Dengan tangan kanan Allah kan? Mutlak tangan Allah atau apa? Mutlak tangan Allah. Tapi di sini yaminullahi fil ard, tangan kanan Allah di muka bumi ini. Gimana? Beda enggak pemaknaannya kira-kira? Beda. Langit digenggam dan kerajaan ini di tangan Allah, betul tidak? Di tangan Allah mutlak enggak? Mutlak. Tapi sekarang tangan kanan Allah di muka bumi, dikaitkan dengan muka bumi. Beda enggak rasanya? Beda pemaknaannya. Kemudian di situ berkata, Ibnu Abbas katanya berkata, "Faman safahahu wa qabbalahu fakannama safahallaha wa qabbala yaminah." Ya, paham tadi maknanya? Wa hadza sharih. Ini jelas sekali fi annal musafih, orang yang bersalaman yang menyalami lam yusafih yaminallahi asla, tidak menyalami tangan Allah, tangan kanan Allah secara asal. Enggak. Tetapi walakin syabbaha atau syubbiha, musafih ini, orang yang menyalami ini diserupakan biman yusafih Allah, dengan orang yang bersalaman dengan Allah ya, diserupakan. Pada hakikatnya enggak kan? Enggak. Di sini lihat-lihat perkataannya. Antum kayaknya masih belum clear nih. Tadi perkataan Ibnu Abbas, kalau emang hadis itu batil atau asar itu enggak benar. Tapi tetaplah kita ditafsirkan supaya abis-abisan itu mereka kita bantah. Perkataannya faman safahahu wa qabbalahu, siapa yang menyalami Hajar Aswad dan menciumi Hajar Aswad, maka seperti menyalami Allah dan menciumi tangan kanan Allah. Oke. Di sini ada musyabbah dan ada musyabbah bih. Ada hal yang diserupakan dan ada hal yang diserupakan dengannya. Ya kan? Atau contoh biasa aja. Ya. Ini ada air putih kan? Ini ada air teh. Tapi ana minum selalu. Sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Buat contoh bisa, buat minum bisa, ya kan? Ini sama-sama air enggak? Ya, sama-sama air. Dari gelombangnya dia menunjukkan dua-duanya air kan? Air ini ya. cara minumnya kan enggak sama kan? Misalnya minum. Ya kan? Minum. Ana minum air putih seperti ana minum air teh. Sama enggak cara minumnya? Sama ke mulut enggak? Ke mulut bukan ke hidung kan? Nah, ke mulut ini juga ke mulut juga. Ya, mau ana contohin lagi kan? Bismillah. Tuh, sama. Ana minum air putih seperti ana minum air teh. Minum air teh diserupakan dengan minum air putih. Kaidahnya al-musyabbah ghairul musyabbah bih. Hal yang diserupakan itu berbeda dengan hal yang diserupakan dengannya. Minum air putih sama enggak dengan minum air teh? Perbuatannya sama enggak? Enggak, perbuatannya beda atau sama? Beda. Minum air putih perbuatan sendiri, minum air teh perbuatan sendiri. Yang disamakan apa? Tata caranya kan? Tapi hakikatnya dua perbuatan ini sama atau beda? Beda kan? Contoh lagi. Ada ting ting ting ting ya, tukang bubur ayam. Ya kan? Iya. Kemudian kok tukang bubur ayam suara ting ting ini kayak tukang bubur sumsum ya? Ada penyerupaan enggak? Penyerupaan di ting ting ting ting. Tapi hakikat dari tukang buburnya beda enggak? Buburnya beda, tukang beda, gerobaknya beda, penghasilannya beda, dan makhluk yang berbeda. Ya enggak? Gitu. Maka menyerupakan, menyalami Hajar Aswad dengan menyalami Allah, sama enggak? Enggak, perbuatannya sama atau beda perbuatannya? Beda kan? Yang disamakan adalah seolah-olah gitu kan? Dan kalau seolah-olah apa mesti sama antara ini dengan itu? Kalau sama enggak usah diserupakan. Karena kalau sama blok-blok-blok, ya itu berarti satu zat jangan-jangan. Gitu kan? Oke, gitu ya. Jadi, walakin syubbiha biman yusafihullah. Tetapi orang tersebut diserupakan dengan orang yang menyalami Allah. Fa'awwalul hadithi wa akhiruhu. Maka awal dan akhir hadith menjelaskan bahwasanya al-hajar batu tersebut bukan sifat Allah. Ngerti ya? Apakah Hajar Aswad itu tangan kanan Allah? Enggak kan? Enggak, karena hadisnya batil dan asarnya juga tidak sahih. Kalau dibilang barang siapa yang mencium Hajar Aswad sama dengan mencium tangan Allah, apakah berarti mencium Hajar Aswad adalah mencium tangan Allah? Enggak. Apakah ting ting ting ting tukang bubur sama dengan ting ting ting tukang bubur sumsum? Sama ting ting tingnya. Tapi apakah tukang bubur ayam adalah tukang bubur sumsum? Enggak, beda. Gitu kan? Iya, Masya Allah. Pak Neman sekarang segar banget, Pak. Pagi ini itu seperti pagi hari raya bagi Pak Neman. Karena segar, Masya Allah. Iya, makanya ada semangat, Pak. Kok melihat antum itu segar itu ada semangat, Masya Allah. Iya, kalau melihat antum apa ngerti-ngerti fahim tu itu membuat ana makin semangat mentahdir ya. Baik, begitu ya. Mungkin cukup itu dulu mungkin untuk yang qaid muthla insyaallah. Berikutnya akan kita bahas misal yang kedua. Coba saya antum ana tanya. Apa yang antum pahami dari pelajaran ini? Syubhat pertama, jangan. Syubhat pertama. Apa itu syubhat pertamanya? Al-Hajaru Al-Aswad. Diserupakan tangan Allah di atau bahkan dikatakan adalah tangan Allah di muka bumi. Barang siapa yang atau menciumnya. Baik. Itu perkataan siapa? Ya, yang lengkap itu perkataan Ibnu Abbas, kalau yang versi ringkas itu perkataan katanya perkataan Nabi tapi hadis batil. Dan perkataan Ibnu Abbas batil afan. Itu sahih atau enggak secara riwayat sanad dhaif juga, dhaif jiddan. Jadi enggak bisa dipakai hujah ya. Tapi Thaib anggaplah misalnya itu sebagai hujah, anggap ini untuk membantah aja. Apakah betul itu menunjukkan bahwasanya Hajar Aswad itu tangan Allah secara hakiki? Enggak juga. Kenapa? Karena lafalnya bukan, bukan. Yaminullah fil ard. Lafalnya mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Di bumi. Berarti ada tangan Allah di bumi gitu? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Kemudian kedua, faman safahahu au qabbalahu kaman yusafihu Allah. Gimana hadisnya? Faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah. Di sini ada tasbih ya, penyerupaan ya. Maka coba jelaskan. Kenapa kita tidak mengatakan itu hakiki? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gimana? Di sini ada penyerupaan ya. Betul Pak? Gimana? Antum jangan murojaah. Eh? Apakah ini gimana? Silahkan jelaskan. Ayo. Bisa? Apakah orang yang menyalami atau memegang atau mencium Hajar Aswad berarti menyalami atau mencium tangan kanan Allah? Tidak, tapi antum hampir iya tuh. Iya, iya atau tidak nih? Iya, tidak atau iya? Apakah orang yang mencium Hajar Aswad sama dengan mencium tangan kanan Allah? Dilihat di mana? Aman asalnya? Hah? Pada asal begitu. Eh, gimana gimana? Menurut asar yang di bawah itu, seolah. Iya seolah-olah. Tapi apakah iya bahwasanya mencium Hajar Aswad adalah mencium tangan Allah? Tidak. Ya, alhamdulillah. Iya hampir saja tadi sama. Iya. Anda harap antum. Mungkin Pak besok-besok duduknya agak di mana ya, mungkin di kanan lah biar insya Allah clear nih, jangan-jangan kenapa kok berkabut kayaknya, jangan-jangan. Baik, cukup sampai situ insya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.